saya cerita tentang nasi goreng, fenomena nasi goreng. Kalau orang bikin nasi goreng, biasanya pakai telur nggak? Telurnya berapa? Tergantung. Ya satu dua. Telur itu apa? Protein. Betul? Protein pada suhu 60-70 derajat Celcius rusak. Rusak. Benar, coba aja, ada namanya browsing aja. Denaturasi protein terjadi pada suhu. Nanti browsing aja, ketemu nanti. Telur, ini cerita nasi goreng dulu. Nasinya masalah enggak? Kenapa masalah? Karena tinggi gula kan? Digoreng lagi enggak? Pakai apa? Minyak. Minyak apa? Minyak sawit kan? Minyak sawit kena panas berubah menjadi lemaknya, dia udah lemak trans. Lemak trans yang teroksidasi, dia lengket ke jantung sebagai plak. Sudah mulai merasa zolim? Terdiam gitu. Sudah selesai? Belum. Makan nasi goreng pakai apa? Kerupuk. Isi kerupuk apa? Pung kan? Ada gizinya gak? Gak ada. Udah gak ada gizinya diapain? Digoreng. Dapat apa? Minyak lagi. Terus apa yang dimakan? Itu yang numpuk jadi lemak di badan. Saben hari makannya kayak begituan. Ya sudahlah, nabung banyak-banyak kalau bahasa saya gitu kan. Untuk persiapan kalau sakit. Selesai. Ada teman saya kemarin WA saya, dia bilang, teman lama lah. Dok, dia bilang, yuk ketemuan yuk, dia bilang. Ayo, dia bilang, boleh aja, saya bilang. Nanti kita makan nasi goreng kambing, kebon sirih. Ketemu boleh, tapi makan itu saya gak mau. Wah, antum mazhabnya sayur buah ya, iya. Ada mazhab baru sekarang, mazhab sayur buah. Kenapa? Kalau Anda punya usaha kuliner, coba renungkan baik-baik. Makanan yang Anda masak atau Anda jual tadi, itu membuat orang lebih sehat, ibadah lebih baik, atau justru bikin orang sakit. Itu bikin baik-baik. Kalau makanan itu membuat orang sakit gara-gara makanan Anda, dengan alasan apapun, saran saya sih mendingan diganti. Jadi hening begini, hashtagnya tiba-tiba hening gitu. Tapi terserah sih ya. Lagi-lagi, yang namanya menyampaikan, mendakwahkan itu kan bukan memaksa, ya. Dan orang yang jual makanan tidak pernah bertanggung jawab dengan Anda yang memakan tadi. Wong Anda yang beli kok. Sama juga dengan badan Anda. Ya, kalau Anda sakit dengan makanan yang sudah jelas-jelas dikasih tahu, kurangi bla bla bla segala macam, sakit juga ya sudah tanggung jawab sama diri sendiri. Toh nanti kita akan ditanya sama Allah, dihisab kan gitu kan. Sudah aku ciptakan ini yang sehat-sehat, kenapa kau makan beginian? Nafsu ya Allah, begitu terus jawabannya. Enak ya Allah, ya sudah. Sampai kapan mau kayak begitu? Sehingga apa? Bangun malam susah, tahajudnya susah, duha segitu-gitu aja, rezekinya gak bertambah. Kenapa? Sibuk ngurusin badan yang gak kunjung-kunjung selesai keluhannya.